malam, istirahat sejenak, lanjutkan akhir malam. Insyaallah kita akan saksikan tafsir utama bagi ayat-ayat ini, apa tafsirnya? Praktek pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tafsir utama bagi Al-Qur'an. Semua ahli ulumul Qur'an menyatakan bahwa hadis Rasul merupakan al-bayan wa tafsir. Merupakan penjelasan tentang ayat-ayat Allah dan tafsir tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih dipelihara silakan pertanyaan tadi. Pertanyaannya, apakah tahajud berjamaah ada dari Rasulnya? Itu masih disimpan jawabannya belakangan. Kita kaji dulu nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan praktik salat malam yang dilakukan Rasulullah, tentu karena memang praktiknya setiap malam, maka berita tentang praktik salat malam Rasulullah sangat banyak. Walaupun yang sering diangkat enggak banyak hadisnya. Padahal hadis yang berbicara tentang salat Rasulullah itu sungguh banyak. Insyaallah kita kaji secara bertahap hadis-hadis tersebut. Nah, yang paling populer hadis tentang qiyamul lail atau witir atau tahajud adalah hadis ini. Ya, kita kaji semuanya insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang selantiasa dijadikan sebagai pegangan kalau yang berjamaah itu hanya tarawih. Yang di luar tarawih tidak ada salat malam berjamaah. Apa dalilnya? Biasa dalilnya adalah hadis ini yang paling sering diangkat. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana keadaan? Pertanyaan bagaimana bukan berapa. Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, kana la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Mau di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak ada perbedaan salat beliau. Tidak ada perbedaan bagaimana luar biasa lamanya, luar biasa hebatnya, luar biasa panjangnya, sehingga walaupun begitu lama waktu yang digunakan untuk sholat di malam Ramadan, rakaatnya biasanya ya paling banyak cuma sampai 11. Nah, tentu dengan intonasi begini terjemahannya akan berbeda. Pokoknya harus 11, jangan kurang, jangan lebih, beda kan? Tapi hadis ini menyebutkan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak biasa melebihi dari 11. Kenapa demikian? Ya, bayangkan saja oleh kamu. Beliau pertama melaksanakan 4, jangan kau tanya bagus dan lamanya perrokaatnya itu. Kalimatnya husnihinna, bagusnya yang 4 rakaat, wa tulihinna, dan lamanya yang masing-masing dari rakaat yang 4 itu. Thumma yusalli arba'an, lalu beliau laksanakan lagi 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya urusan baik dan lamanya. Lalu beliau laksanakan 3. Aisyah pun menerangkan, aku nanya kepada Rasul, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum engkau mewitirkan? Artinya kan 11 kan witir, 11 itu ganjil. Nah, sebelum mengganjilkan tidur dulu apa tidak? Jadi tidak mustahil Aisyah menyaksikan Rasulullah melaksanakan sholat 4. Setelah itu beliau istirahat sejenak, sholat lagi 4 rakaat. Sampai mungkin Aisyah ketiduran. Nah, sebelum menyelesaikan sampai 11, itu Rasul tidur dulu apa enggak ya? Boleh jadi dia tidak sempat melihat Rasulullah tidur. Karena ya Rasul sholat terus, sampai Aisyah tertidur, kok pas bangun masih sholat. Sampai pamannya tertidur lagi, pas bangun masih sholat juga. Nah, kemudian dia menyatakan, apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum mewitirkan atau mengganjilkan? Rasulullah menjawab, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, 2 mataku tertidur, qalbuku tidak pernah tidur. Jadi kalau ada pernyataan bahwa tahajud harus tidur terlebih dahulu, Rasul suka tahajud enggak ya? Kan Rasul tidak pernah tidur kayak kita. Nah, di sini tentu perlu kita munculkan pertanyaan ini supaya tidak selalu kita berpegang kepada perkataan orang tanpa melihat nasnya dari Quran dan dari Sunnah. Rasul tidak pernah tidur qalbunya, walaupun matanya biasa sebagai manusia suka tertidur. Terkait dengan masalah berjamaah yang memang difokuskan, dikhususkan secara semarak oleh para ulama di dunia pada bulan Ramadan, dan tidak terdengar ada pengumuman di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, supaya ada sholat berjamaah tahajud di luar Ramadan. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada? Demikian pula di masjid-masjid kita. Bila tidak pernah terdengar pengumuman, apakah dilarang? Atau memang bukan dilarang, tapi memang tidak diperlukan? Nah, kita lihat hadis riwayat Ahmad, perkataan dari Abi Dzarrin, sahabat Rasul. Qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana. Kata Abu Dzar, kami saum pada bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minasyahri. Ramadan, pada waktu kami saum bersama Rasulullah, sejak awal Ramadan tiba, sampai sudah berlangsung setengah Ramadan, sampai sudah memasuki tanggal 20, lam yakum bina syai'an minasyahri. Rasul tidak mengajak kami, tidak memimpin kami, tidak mengimami kami untuk sholat di malam Ramadan. Dari tanggal 1 sampai sudah melewati sekian hari, sekian malam, Rasulullah tidak. Jadi sholat di malam Ramadan pada waktu itu masing-masing saja. Ada yang di masjid, ada yang di rumah, tergantung kondisi mereka. Hatta idza kana lailatun arba'a wa isrin qoma bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada hari ke-24. Ini lailatu arba'in wa isrin, hari ke-24, artinya mungkin harinya ke-24, kalau malamnya keberapa tuh? Ke-25 ya. Kalau malamnya Kalau harinya ke-24, malamnya ke-25. Atau yang dimaksud ke-24 itu adalah, ya wallahu alam, ini perhitungan Rasul dengan perhitungan kita kan suka berbeda ya. Ada malam Kamis, ada Kamis malam, kan bedanya. Iya. Nah, wallahu alam ini. Yang jelas kita pahami pasti ini malam ganjil. Tapi di sini Lailatul Arba'in wa Isrin. Pada hadis lain disebutkan hatta baqiya sab'un. Sehingga Ramadan tersisa tinggal 7 hari. Qama fina Rasulullah hatta kana kada ayadhhab thulutsul lail. Rasul memimpin kami untuk salat di malam Ramadan itu sampai berlangsung 1/3 malam. Nah, ini nampaknya ada kalimat yang kurang dapat dipahami secara langsung. Kita cari hadis yang lebih mudah dipahami. Karena hadis juga saling menafsirkan. Jadi Rasulullah sampai tanggal 20 Ramadan, 21 Ramadan, beliau belum mengajak sahabat untuk sholat di malam Ramadan secara berjamaah. Kapan mulainya beliau melaksanakan sholat di malam Ramadan secara berjamaah? Nah, ini ajalah yang lebih mudah dipahami kalimatnya. Ini juga dari Abu Dzar juga, masih dari kitab yang sama. Falam yakum binna minasyahri syai'an hatta baqiya sab'un. Rasulullah tidak memimpin kami salat malam kecuali setelahnya Ramadan tinggal tersisa 7 hari. Faqama bina hatta zahaba nahwun min thulutsil lail. Berlangsunglah salat memimpin kami beliau pada tanggal 23 atau hari tinggal 7 ini berlangsung selama 1/3 malam. Summa lam yaqum bina lailatul rabi'ah. Pada tanggal 24 beliau tidak memimpin kami memimpin salat malam. Wa qama bina al-lailatul lati taliha. Justru pada malam berikutnya yaitu tanggal 25 beliau kembali memimpin kami untuk melaksanakan salat malam hingga menyelesaikan selama setengah malam. Hingga berlangsung selama setengah malam. Qala faqulna ya Rasulullah, kami berkata setelahnya beliau menghentikan salat yang sampai lamanya setengah malam itu, kami berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, law nafatana baqiyata lailatina hadhi. Wahai Rasulullah, tidakkah studi kiranya untuk melanjutkan salat bersama kami, membimbing kami salat di malam hari sampai sisa malam ini diisi. Jadi sudah dibawa setengah malam, ternyata mereka protes. Bukan protes kok kelamaan nih, enggak. Tapi protes kok kenapa berhenti. Masih mau melanjutkan. Maka Rasul merespon, memberikan apresiasi dengan kalimat, Innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarif husibalahu baqiyatu lailatihi. Orang yang ikut sholat sampai selesai bersama imam, maka dia akan dinilai mendapatkan nilai sholat semalam penuh sampai selesai akhir malam. Jadi kalau begitu 4 bulan ke depan Ramadan akan tiba, di sini suka ada sholat berjamaah tarawih. Kadang-kadang orang yang ingin sholat di akhir malam setelah 8 banyak yang mundur ya, karena mau sholat lagi nanti. Nah, kalau mundur, enggak kebagian janji ini nih. Barang siapa yang ikut sampai selesai, nah, dinilai dapat sholat satu malam. Apalagi kalau nanti ditambah lagi di rumah. Nanti akan muncul, boleh gitu? Nanti jawabannya belakangan. Summa lam yakum binasadisah. Pada tanggal 26 Rasulullah tidak memimpin kembali kami untuk salat malam. Wa qama binasabi'ah, dan pada tanggal ke-7 27 maka qala wa ba'atha ila ahli wajtama'an nas. Tanggal itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memimpin kami untuk salat di malam hari berjamaah, dan beliau pun mengutus seseorang untuk memberitahu kepada keluarganya, ila ahlihi, yang dimaksud dengan keluarga tentunya istri-istri beliau dan putrinya beliau. Kalau putranya kan masih kecil, sudah meninggal, paling putrinya. Faqama bina hatta khashina ay yafutana al-falahu. Beliau melangsungkan solat di malam tanggal 27 ini terus berlangsung sampai kami merasakan ini ada waktu enggak untuk sahur nih. Jadi dari awal malam sudah lewat pertengahan, masih terus berlangsung. Kalau umpamanya sahur jam 4, ini jam 3 belum selesai solat ini. Hatta khashina ay yafutana al-falah, sampai kami merasa khawatir tidak mendapatkan waktu untuk sahur. Boleh jadi memperhatikan hadis ini ada yang bertanya, itu berapa rakaat tanggal 23 yang waktunya selama 1/3 malam, berapa rakaat tanggal 25 yang memakan waktu setengah malam, dan berapa rakaat tanggal 27 yang memakan waktu hampir menghabiskan semalaman. Apakah jumlah rokaatnya sama, berarti kadar rokaatnya beda? Atau kadar rokaatnya rata-rata, berarti jumlah rokaatnya berbeda? Hadis ini sampai di sini tidak ada keterangan tentang jumlah rokaat. Mengapa demikian? Dapat dipahami bahwa para sahabat tidak sibuk ngitung rokaat. Mereka lebih sibuk mentadabburi ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin berbeda? Umpamanya tanggal 23 11, tanggal 25 umpamanya 17, tanggal 27 umpamanya 21. Wallahu a'lam berapa itu jumlahnya. Atau semuanya 11? Mungkin tanggal 23 satu rokaatnya adalah 20 menit, tanggal 25 satu rokaatnya mungkin setengah jam, tanggal 27 satu rokaatnya mungkin satu jam. Kan gitu tuh. Yang jelas tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan di mana letak perbedaannya. Apakah pada jumlah rokaat atau kualitas rokaat. Karena para sahabat tidak perhatian kepada jumlah rokaat. Oleh karena itu dapat dipahami kalau Umar bin Khattab setelahnya ditinggal wafat oleh Rasulullah melaksanakan sholat di malam Ramadan dengan berjamaah, jumlahnya di atas 11. Karena memang hadis tentang sholat tarawihnya Rasulullah itu tidak menyebutkan rokaat. Sayangnya banyak orang yang menjadikan dalil untuk 23 adalah Umar bin Khattab 23. Ya diseranglah oleh orang lain. Kenapa ikut Umar bukan ikut Rasul? Padahal hadis Rasul, praktek Rasul tidak menyebutkan jumlah rakaat. Ini kita kaji nas hadis tanpa terpengaruh oleh latar belakang organisasi. Tanpa terpengaruh oleh cerita-cerita dari sekian banyak orang. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kalau tadi tanggal 23 sepertiga malam, 25 setengah malam, 27 semalam penuh, itu kira-kira bagaimana praktek sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu beliau akan penuh perhatian kepada kondisi makmum, kondisi jamaah. Lain hanya kalau beliau sedang sholat sendirian di rumah, kalau ada yang ikut berjamaah kepada beliau, memang yang sudah siap ikut Rasulullah apa adanya. Dan itu pernah terjadi. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah menyatakan, qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku melaksanakan salat bersama Rasulullah. Ini aku, bukan kami. Kalau tadi sumna kami saum, kami berjamaah di masjid bersama Rasulullah,